Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ayyuhan nas, ikhwana fi din, azzakumullah. Sebelum kita meneruskan pembahasan tentang dunia jin yang berikutnya, ada satu hal yang perlu tambahkan. Tatkala kita membahas tentang mustalahat, istilah-istilah tentang masalah jin, ada jin, ada iblis, ada syaitan, ada ifrit, ada khinzab, dan segala macamnya itu, ada satu istilah lagi yang perlu diangkat pada kesempatan kali ini, yaitu apa yang disebut dengan istilah qarin. Qarin, jin qarin, ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2814 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jin." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah diwakilkan, telah dipasrahkan untuk dia qarinnya dari kalangan jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Mereka bertanya, demikian pula engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada qarinnya? Qala wa iyyaya, beliau mengatakan, saya juga demikian. Illa annallaha a'anani 'alaihi fa aslam, fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah Taala membantu aku atas korinku tadi sehingga dia pun masuk Islam, maka dia tidak memerintahkan aku kecuali dengan perkara kebaikan. Dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan bahwasanya masing-masing insan itu punya korin, dan korin itu dari kalangan jin. Dalam riwayat ini disebutkan pula, qarin dari kalangan jin yang selalu menyertai kita itu jin kafir, bukan jin muslim. Jin kafir, kenapa? Dikarenakan Rasul mengatakan di akhir riwayat, tatkala beliau memberitakan beliau juga punya qarin, beliau mengatakan Allah Taala membantu aku untuk mengalahkan qarinku sehingga dia masuk Islam. Ada mengatakan sehingga dia pasrah, dia tunduk, tidak memerintahkan aku melainkan dengan perkara kebaikan. Menunjukkan apa? Selain Rasul, qarinnya masih kafir. Masih kafir. Dan qarin ini barakallahu fikum menyertai setiap insan dimanapun dia berada. Saat dia terjaga, saat dia bangun, saat dia beraktivitas. Dan tujuan qarin ialah untuk menyimpangkan dan menyesatkan Bani Adam. Membisikkan kepada mereka perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, supaya Bani Adam menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Fallahul Musta'an. Juga barakallahu fikum, yang perlu juga diangkat terkait dengan masalah dunia jin ialah tentang masalah keseharian mereka. Aktivitas bangsa jin Mereka ini barakallahu fikum, sesungguhnya layaknya manusia biasa. Layaknya manusia. Jin itu makan. Jin itu juga minum. Ya kata? Di antara argumentasi yang menerangkan demikiannya adalah hadis tentang masalah larangan istinja dengan tulang. Ketika ditanyakan kepada Rasul, beliau mengatakan tulang itu ialah zadu ikhwanikum minal jin. Itu merupakan bekal teman-teman kamu dari kalangan bangsa jin. Juga hadis yang lain yang tadi kita bacakan, yang tadi kita bahas, ketika ada orang yang masuk ke dalam rumah dengan tanpa basmalah dan dia makan dengan tanpa basmalah, maka syaitan mengatakan adraktumul mabitul asya. Kamu dapat tempat tinggal dan dapat makan malam. Itu menunjukkan mereka itu makan dan mereka itu minum. Makan dan minum. Juga athar al-a'mash yang kita bawakan ya. Hah? Ada suapan naik orangnya? Tidak ada. Sukanya makan? Nasi. Allahu harifikum. Itu semuanya menunjukkan mereka itu makan. Begitu pula barakallahu fikum, mereka itu menikah. Yang kihun, mereka itu menikah ya ikhwan. Dan mereka juga memiliki keturunan, beranak pinak, berkembang biak. Barakallahu fikum. Dalilnya apa ya ikhwan? Disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Ya Al-Kahfi ayat yang ke-50 ketika menerangkan bahwasanya syaitan termasuk dari bangsa jin, Allah mengatakan setelah itu afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kau menjadikan iblis wa dhurriyyatahu dan anak keturunan dia awliya'a min duni sebagai wali-wali selain aku, wahum lakum adu, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Al-Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wahum lakum adu. Dari kalimat ini barakallahu fikum, diambil faedah iblis dan juga jin, bangsa jin itu menikah dan mereka memiliki anak keturunan. Barakallahu fikum. Adapun bagaimana pernikahan bangsa jin, kita enggak tahu bagaimana caranya, wallahu a'lam bissawab. Yang jelas mereka itu menikah, mereka itu beranak pinak. Beranak pinak barakallahu fikum. Hadza huwa. Juga barakallahu fikum, yang namanya jin ini pun juga punya tempat tinggal. Punya masakin. Punya tempat tinggal ya ikhwan barakallahu fikum. Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, beliau ditanya, disebutkan dalam bukunya Tuhfatul Mujib, aina yaskunul jin? Di manakah jin itu tinggal? Maka beliau menjawab, hum yakhtalifun. Mereka bangsa jin berbeda-beda tempat tinggalnya. Fal jinnu salihun yaskununa fil masajid wa fil amkina as-salihah. Jin-jin yang saleh, jin-jin yang baik tinggalnya di masjid. Di tempat-tempat yang saleh, tempat-tempat yang baik. Itu jin-jin yang saleh. Di masjid, di tempat-tempat yang baik, tempat taklim, nah, kemudian di rumah-rumah orang-orang soleh yang dibacakan di sana Al-Quran, dipakai untuk ibadah dan segala macamnya, itu tempat tinggal jin yang soleh. Mereka tidak mengganggu, justru membawa ketentraman bagi penghuninya. Wal jinnul fasiqun atau fasidun al-qadhirun yaskununa fil hammamat wa fil mawadhi al-qadhirah. Beliau mengatakan ataupun jin-jin perusak, jin-jin jahat, jin-jin yang kotor, mereka tinggalnya di kamar mandi, hammamah, di WC-WC, di hammam-hammam, dan di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat sampah yang bau-bau, tempat-tempat limbah yang bau-bau, tempat-tempat yang semak-semak, yang tinggi-tinggi, yang sepi-sepi, dan segala macamnya itu. Itu tempatnya bangsa jin yang jahat. Juga diterangkan oleh Imam Al-Allamah Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Shibli atau Shibli rahimahullah, di buku beliau yang berjudul Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan, di buku yang saya bawa sekarang, beliau tatkala membahas tentang masalah ini, tentang masalah tempatnya jin, beliau mengatakan wa ghalibu ma yujadul jin fi mawadhi'in najasat, pada umumnya jin-jin itu didapati di tempat-tempat najis, kal hamamat, kayak WC-WC, wal husus, hamamat itu kamar mandi, wal husus, WC-WC, wal mazabil, tempat-tempat sampah, wal kumamin, juga sama, tempat-tempat pembuangan sampah. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tempat tinggalnya jin. Sehingga barakallahu fikum, yang diambil faedah dari sini, khairatina azakumullah, bangsa jin itu membaur dengan kita. Mereka tidak punya alam sendiri, tidak punya alam khusus. Saya dipahami ya? Mereka di alam dunia, di alam kita. Bedanya mereka halus, kitanya kasar. Paham ya? Barakallahu fikum. Ini yang harus dicermati dan harus diwaspadai. Di sini barakallahu fikum letak bagaimana seorang insan berjuang setengah mati semaksimal mungkin untuk berlindung kepada Allah dari gangguan jin-jin yang ada. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah tempat tinggalnya. Juga barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kita, bangsa jin itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Bangsa jin memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan manusia manapun. Barakallahu fikum. Tapi saya ikhlas. Mereka ini Allah kasih kemampuan suratul harakah, sangat cepat berkelebat. Paham ya? Ring, hilang begitu. Dengan kecepatan yang lebih cepat daripada cahaya, yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia sedikit pun. Juga suratul intiqal, cepat untuk berpindah. Barakallahu fikum. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa saja bangsa jin memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang tidak dimiliki oleh manusia dengan teknologi apapun, ialah ayat Al-Quran di An-Naml ayat 39-40 yang menceritakan tentang jin Ifrit. Tamam? Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada para pengikutnya, para pasukannya untuk memboyong kerajaan Ratu Saba. Disebutkan dalam Al-Quran, Ifrit menyatakan, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Maka jin Ifrit mengatakan, aku akan datangkan kekuasaan atau kerajaan Ratu Saba itu kepada engkau wahai Sulaiman sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu, dan aku adalah orang yang sangat kuat dan terpercaya. Kalimat sebelum engkau bangkit dari tempat kamu itu khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang memaknakan secara bahir. Secara bahir. Yani, Misal Nabi Sulaiman Ikhwan duduk di kursi. Sebelum Nabi Sulaiman bangkit, gini ya, sebelum bangkit dan nyampe, sudah terboyong di depan beliau kerajaan Ratu Saba itu. Itu kekuatan dari mana ya, Ikhwan? Ada kekuatan manusia dengan teknologi apapun yang mereka punya, memboyong sebuah kerajaan dari sebuah tempat yang sangat jauh dalam sekejap. Sebelum bangkit dan nyampe. Ada ya, Ikhwan? Tidak ada. Ada yang menafsirkan pengertian sebelum bangkit dari tempatnya ialah dikembalikan kepada kebiasaan majlisnya Nabi Sulaiman. Beliau bermajlis dari mulai pagi sampai petang. Sampai petang, pagi sampai petang ya, Pak. Sehingga maknanya akan saya datang kepada engkau wahai Nabi Sulaiman, kerajaan Ratu Saba itu sebelum petang nanti, sebelum engkau bubar dari majlis kamu. Kalau yang ini agak ada waktu longgar ya, panjang begitu ya, Ikhwan. Ala kulli hal, entah itu sejenak ataukah sampai petang. Tidak ada dari kalangan umat manusia yang mampu memboyong sebuah kerajaan utuh ke sebuah tempat yang sangat jauh. Tidak ada ya, Ikhwan. Ifrit mampu itu. Mampu ya, Ikhwan. Juga rekomendasi yang lain ya, Ikhwan. Yang namanya para jin-jin itu mampu naik ke ruang angkasa dengan tanpa pesawat jet. Ya apa ya? Untuk apa ya, Pak? Untuk mencuri berita-berita langit. Yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di surah Al-Jin. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Allah menceritakan tentang bangsa jin ini. Wa anna lamasna samaa'a fawajadnaaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Kata bangsa jin ini, dulu kami itu menyentuh langit. Lama sayal masuk menyentuh. Dulu kami itu menyentuh langit. Ternyata kami dapati dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat dan panah-panah api. Kami dulu duduk di dekat langit, di tempat-tempat untuk mendengarkan wahyu, berita-berita langit. Maka barang siapa yang berupaya mendengarkan wahyu sekarang ini, maka dia akan mendapati panah-panah api yang mengintai dia. Yani para malaikat. Itu ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu jin mampu langsung ke angkasa langit ya. Ada yang mau kayak gitu? Hah? Terbang begitu, pakai sayap apa begitu? Tidak bisa ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat tentang masalah keifiah mereka, tata cara mereka mencuri berita langit itu saling apa ya, Fan? Disebutkan dalam riwayat tiga orang begini, saling numpuk begini terus sampai ke atas. Ini kemampuannya luar biasa. Yang bawah itu kira-kira berapa kekuatannya ya, Pak? Saya menggotong teman-teman yang di atasnya itu. Ya, terus berapa ribu jin itu sampai ke langit. Berapa jarak bumi sama langit? Wallahu a'lam bishawab. Hakata ya, Pak. Ini semuanya adillah yang menunjukkan barakallahu fikum. Mereka itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mauhibah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Siapa yang heran, tahu-tahu hilang. Itulah jin. Namun barakallahu fikum, saya harus kasih penawar bagi antum ini. Tak kabarkan pikiran itu tahu takut itu ya. Namun barakallahu fikum, sedahsyat apapun kekuatan jin dan kehebatan mereka, mereka takluk dan tidak mampu berkutik di hadapan zikrullah, zikir kepada Allah tabaraka taala, dan di hadapan ismullah, nama Allah tabaraka taala. Jin itu tidak mampu membuka tutupnya tempat air kalau engkau menaruh tutup ini di atas air yang membaca basmalah, bismillah, kamu tutup. Tutup air yang dibuka sama bayi bisa. Ya. Tidak bisa dibuka, diangkat sama setan, sama jin. Ngapa ya? Barakallahu fiik. Kamu membuka pintu rumah, nutup pintu rumah dengan baca basmalah, mereka tidak bisa masuk. Membuka jendela juga dengan baca basmalah, mereka tidak bisa masuk. Engkau memakan makanan kamu dengan baca basmalah, mereka tidak bisa ikut makan. Barakallahu fiik. Kelemahan mereka ketika berhadapan dengan zikrullah. Tamam, dengan nama-nama Allah Taala. Itulah senjatanya kaum muslimin. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, yang dibahas sekarang ikhwan adalah kekuatan mereka. Kekuatan mereka ikhwan yang sangat dahsyat. Barakallahu fiikum. Juga barakallahu fiikum. Bangsa jin ini ikhwan fillah jazakumullah, mereka itu punya kemampuan untuk menjelma. Menjelma menjadi berbagai macam bentuk-bentuk jelmaan. Namanya tasyakkul. Tasyakkul atau takayyuf. Ya tasyakkalun wa yatakayyafun. Mereka diberi kemampuan oleh Allah Taala untuk menjelma. Untuk menjelma ya. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat barakallahu fikum. Di antaranya jin itu mampu menjelma menjadi bentuk manusia. Seperti pada waktu peristiwa perang Badar. Ya. Syaitan barakallahu fikum ketika itu menjelma menjadi sosok manusia seperti Suraqah bin Malik barakallahu fikum yang menyemangati mereka kaum musyrikin untuk berperang melawan kaum muslimin. Tapi begitu dia menyaksikan turunnya para pasukan dari kalangan para malaikat, langsung dia lari. Itu dia berikan dalam surat Al-Anfal barakallahu fikum. Yunzuruna. Juga ya ikhwan, riwayat yang lain atau dalil-dalil yang lain terkait dengan masalah jin ini, jin itu juga bisa mampu menjelma menjadi anjing. Anjing apa ya ikhwan? Hah? Anjing hitam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang bisa memutuskan salat seseorang ketika ada yang lewat, beliau menyebutkan 3 poin. Hah? Yang memutuskan salat 3 poin. Yang pertama, hah? Wanita. Yang kedua, himar. Yang ketiga, al-kalbul aswad. Ini 3 perkara yang memutuskan salat seseorang ikhwan ketika ada yang lewat di depan dia. Kalau wanita disebutkan dalam lafaz yang lain, wanita yang balig yang sudah haid. Kalau himar jelas. Kalau pas anjing itu disebutkan dengan lafaz al-kalbul aswad. Ada yang bertanya ketika itu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah al-kalbul aswatin. Apa bedanya anjing hitam, anjing yang lain-lainnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalbul aswat syaitanun. Syaitanun ya ikhwan. Anjing hitam adalah syaitan. Disebutkan oleh Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan riwayat di atas, beliau mengatakan al-kalbul aswad syaitanul kilab. Anjing hitam itu setannya anjing-anjing yang ada. Wal jinnu tatasawwaru bi suratihi katsiran. Dan jin itu bisa berubah bentuk seperti bentuknya anjing hitam, dan itu sering. Beliau mengatakan setelah itu, wa kadzalika bi suratil qittil aswad. Begitu pula jin itu menjelma menjadi kucing hitam. Kitun aswad, kucing hitam. Li'anna sawad ajma' lil quwa asyaitaniyah min ghairihi. Sebab warna hitam itu lebih mengumpulkan kekuatan setan dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Wa fihi quwwatul hararah, dan pada warna hitam ada kekuatan yang panas. Barakallahu fikum. Jadi yang serba hitam, serba hirang-hirang, anjing hitam, kucing hitam, dan yang serba hitam-hitam, yang jelas bukan cadar hitam. Hati-hati ya. Allahu fadhil fikum. Hewan yang hitam ya, itu jelmaan-jelmaannya jin. Barakallahu fikum. Juga sebutkan dalam riwayat yang lain, jin ini juga mampu, tamam, berubah bentuk menjadi ular. Apa riwayatnya, Evan? Riwayatnya, apa riwayatnya, Evan? Riwayat tentang masalah ini ialah ketika ada anak muda dari kalangan sahabat barakallahu fikum yang barusan menikah, pengantin baru. Ketika dia pulang dari luar, dia mendapati istrinya sedang di luar. Maka dia pun muncul cemburunya, ghirahnya ya, sangat cemburu berat. Maka dia pun menghunuskan pedangnya barakallahu fikum untuk menghabisi istrinya ini. Kata istrinya, la tastajil, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Undur ma fi dakhil, lihat dalam rumah. Didapati barakallahu fikum dalam rumah ada ular yang sangat besar. Langsung dia serang tuh ular. Katanya disebutkan dalam riwayat, enggak ada yang tahu siapa yang lebih dulu mati, ularnya ataukah pemuda itu. Nah, ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwasanya di Madinah banyak jin dari bangsa itu. Kalau kamu mendapati ada ular-ular yang masuk ke rumah kalian, maka fa'adhinuhu thalathan. Mana yang benar? Bukan diadhani, bukan, tapi diminta untuk keluar 3 kali. Ada ular, kamu minta dia dengan nama Allah, demi apa, wallahi atau bismillah, saya minta kamu keluar segera 3 kali ya. Kalau gak keluar, itu ular. Paham ya? Kalau dia keluar, itu jin. Itu yang disebutkan dalam sebagian riwayat dalam masalah ini barakallahu fikum. Tamam? Ini tasyakkul ya ikhwan, namanya tasyakkul. Kemampuan dari kalangan bangsa jin untuk berubah bentuk. Barakallahu fikum. Disebutkan sama Imam Badruddin Syibli rahimahullah dalam bukunya Akamul Mirjan fi Ahkamil Jan, pada bab yang ke-6 tentang masalah tasyakul, perubahan-perubahan bangsa jin. Beliau mengatakan, wala syakka annal jinna yatatawwarun wa yatasyakkalun fi suwaril insi wal baha'im. Tidak ragu lagi, jin itu punya kemampuan untuk menjelma dalam bentuk manusia, dalam bentuk hewan-hewan. Fayatasawwaruna fi suwaril hayyat wal aqarib. Mereka fi suwaril ibil wal baqar wal ghanam wal khail wal bighal wal hamir. Juga mampu menjelma menjadi unta atau sapi, kambing, kuda, bighal, keledai. Wa fi suwaril tayr, dan bahkan dalam bentuk burung. Barakallahu fikum. Ini pernyataan dari beliau, dan setelah itu belum membawakan sikap banyak adillah, riwayat-riwayat yang menerangkan tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Ini kemampuan bangsa jin untuk tasyakkul wa takayyuf. Ini semua barakallahu fikum dengan izin, dengan kehendak, dengan kekuasaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki mampu, maka mampu. Kalau tidak, maka tidak. Dari sini barakallahu fikum banyak fawaid yang bisa antum ambil. Tamam? Dari sini antum bisa mengetahui kalau ada cerita-cerita, ada hikayat-hikayat, ada dongeng-dongeng dari kalangan kuburiyin yang suka dengan kuburan, yang ziarah kubur, semedi di kuburan, dan segala macamnya. Ketika mereka sedang asyik di kuburan, ternyata mendapati di suatu malam ketika sedang semedi itu, kuburannya terbelah. Tamam? Mengeluarkan cahaya. Semakin tinggi, ternyata muncul sosok seseorang dari dalam kuburan. Ternyata mirip kayak gurunya. Guru? Jangan terus dong. Mirip kayak gurunya ya kan? Dengan sorbannya yang khas, dengan kacamatanya yang besar itu. Dalam muncul itu sambil mengatakan, "Oh hai anakku, kamu tahu itu jin." Paham ya? Itu jin. Sebagian dia mengatakan, "Oh itu wali fulan, sunan fulan, kanjeng fulan, begini begini begini, kamu dapat wangsit." Lah ya kawan, itu jin. Di antara upaya jin untuk menyesatkan Bani Adam. Jin mampu untuk itu. Bahkan menjelma jadi ayahmu yang telah mati, ibumu yang telah mati, istri kamu yang telah mati, mampu dia. Barakallahu fiik. Hanya saja iblis atau syaitan tidak mampu menjelma menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Rasul. Syaitan tidak mungkin menjelma jadi aku. Barakallahu fiik. Mampu ya ikhwan. Enteng itu. Ringan sekali itu ya ikhwan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, faedah kedua yang harus pahami baik-baik. Di antara upaya jin atau syaitan untuk menyimpangkan Bani Adam, dia itu menjelma dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan zaman. Paham antum? Kalau zaman dahulu, anjing hitam, unta, kambing, sapi, kucing ireng, kucing hitam, ular, kalajengking. Sekarang juga begitu masih. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, barakallahu fikum, mereka pun menjelma menjadi jelmaan-jelmaan yang lain lagi. Menjelma menjadi tuyul. Loh, itu jin, sawak. Anak kecil-kecil, gundul-gundul. Tamam? Tahu-tahu kok di depan rumahnya orang banyak, ada yang hilang. Tuyul. Itu jin. Hakiki ya, ikhwan. Ada yang menjelma menjadi vampir yang digambarkan, yang apa namanya, taringnya sangat tajam yang menghisap darahnya orang. Itu jin. Yang menjelma jadi pocong atau jadi kuntilanak, yang baju putih panjang, gak nampak kakinya, rambutnya terurai, mukanya hitam, menyeramkan. Atau sundul bolong, bolongnya apa, tengah-tengahnya bolong, lubang. Itu semuanya jin. Itu semuanya jin, barakallahu fikum. Antum harus paham itu ya, ikhwan. Ada yang mengatakan, "Mosok jin?" Itu jin, itu enteng bagi mereka ya, ikhwan. Lebih dari itu mereka mampu dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Apalagi bentuknya? Ada orang dilihatin sama seorang yang besar, laki-laki besar, rambutnya terurai panjang, matanya melotot merah nanar, kemudian taringnya juga besar, kayak orang marah sama dia. Itu jin ya, para kelas itu. Dia mampu untuk tasyakkul wa takayyuf, menjelma para kelas. Termasuk di dalamnya para kelofik yang dibahas di zaman sekarang ini ialah piring terbang UFO. Para kelofik ini yang menyemarakkan dan yang membuat heboh itu orang-orang barat. Ya, ada manusia planet dengan wajah yang lain, yang aneh-aneh itu katanya. Apa? Apa? Alien. Alien. Apa yang kupunya bodoh itu? Dan segala macamnya itu. Barakallahu'alaikum. Itu semuanya jin. Barakallahu'alaikum. Memang kita meyakini adanya makhluk lain selain manusia. Ada bangsa malaikat. Ada bangsa jin. Tapi yang semacam ini barakallahu'alaikum ialah cara-cara syaitan jin untuk menyimpangkan Bani Adam. Enteng, mereka tuh mampu. Tahu-tahu datang dengan piring terbang. Rumahnya kamu, tahu-tahu jatuh. Ada bekas piring terbangnya. Mereka mampu itu. Enteng ya, Evan. Mereka menjelma dengan bentuk apapun yang aneh-aneh juga mampu. Barakallahu fikum. Enggak tahu gimana imajinasinya itu ya. Ya pokoknya mereka mampu ya, Evan. Itu termasuk yang dibahas di kalangan para ulama zaman sekarang ini, para kulahikum, pembahasan tentang masalah piring terbang, tentang masalah UFO tadi itu. Itu panjang lebar pembahasannya di kalangan para peneliti-peneliti barat, ikhwan. Mereka meyakini ada manusia lain di luar sana, manusia planet. Dibahas oleh para ulama kita, itu jin. Itu jin, para kulahikum. Tamam, itu kalau kamu meyakini bahwasanya bangsa jin itu punya kemampuan untuk menjelma apapun jelmaannya kecuali menjelma dalam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bisa difahami ini? Bisa difahami dengan baik. Nama ya kawan. Ini jin, kalau bahasa UFO itu topakun ta'ir. Kata topak itu kan kayak nampan itu. Ada topak, kata ta'ir yang terbang. Ini piring terbang. Bahasa Arabnya adbak, adbak ta'irah. Kata UFO piring terbang. Ikhwan. Disebutkan diantaranya dengan rujukan ikhwan karangan Dr. Umar bin Sulaiman al-Ashqar. Beliau punya risalah judulnya Alamul Jin Syayatin. Saya bawa sekarang Alamul Jin Syayatin. Belum membahas diantaranya tentang masalah piring terbang ini ya. Panjang belum membahas dan belum mengatakan diantara hasilnya ialah itu adalah tipu daya jin, upaya jin untuk menyimpangkan Bani Adam. Kalau ada yang tanya, kenapa di zaman dulu tidak ada UFO? Kenapa UFO baru ada di zaman sekarang? Jawabannya apa sih Pak? Apa jawaban tentang masalah ini? Kalau seandainya bukan ruang angkasa, tuh kenapa kok baru ada sekarang ini? Dulu kok udah ada? Gimana jawabannya? Gimana jawabannya? Gitu ya, dulu burung sekarang. Jawabannya? Hah? Oh, lagi sakit. Allah ya syukur, Allah, insyaallah. Masyaallah. Ya, apa ini? Antum. Apa jawabannya? Kenapa kok baru ada zaman sekarang ini UFO itu? Kalau wujudnya enggak diingkari ya. Banyak orang, ribuan yang menyaksikannya. pertanyaan apa hakikatnya itu ya? Jawabannya itu jin. Yang saya tanyakan ya, kan kenapa kok baru ada zaman-zaman sekarang ini? Antum. Kenapa kok baru ada zaman sekarang ini? Masuk. Ya, kalau ada UFO zaman dulu lebih aneh lagi ya. Zaman dulu ada pesawat, lebih aneh lagi. Nah, apa kira-kira jawabannya? Entah ya. Kembangan sesuai waktu tadi, Ustaz. Ayo. Teknologinya sudah maju ya, jadi budayanya maju. Ayo. Allah karim. Kadah wal jinn. Itulah yang namanya syaitan, yang namanya jin, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Zaman semakin berkembang teknologinya, maka mereka tidak mau kalah. Mereka pun juga mengembangkan upaya penyesatan umat dengan teknologi yang serupa, lebih dahsyat daripada itu. Barakallahu fikum. Ada kelakuannya jin. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Yang lain lagi yang selain masalah UFO, ada lagi ikhwan? Ada lagi? Hah? Gimana? Kalau meteor sih emang rujum alis syayatin. Dibilang dalam nas Al-Quran itu kayak bintang itu memang untuk melempar setan. Ada nas Al-Qurannya. Yang sama sekarang ini, yang aneh-aneh selain piring terbang. Kenapa itu? Itu sebuah tempat. Sebuah tempat kayak segitiga gitu. Ngelewati ini. Itu benar beritanya itu. Nah, iya. Paling dari Isa Dawud. Ya Pak ya. Nah, iya. Itu semuanya harus disemati lagi. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Apalagi harus keluarkan di kepala saya ini. Allah yafarfi. Terkait dengan tasyakul sudah, korin sudah, tempat tinggalnya sudah, makan minum sudah. Apalagi nih kawan yang terkait dengan dunia jin yang kira-kira layak disampaikan sama antum. Hah? Kerajaannya jin. Masya Allah. Yang dibahas sekarang bukan kerajaan jin, tapi iblis. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim. Bentar ya, Pak. Ada insyaallah ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim barakallahu fikum bahwasanya singgasananya itu ada di lautan ya, Pak. Sebentar ya. Bentar ya, ada kok seingat saya itu. Tuh, gak temu. Nama ya, itu disebutkan dalam hadisnya Jabir bin Abdullah. Ada di sini, insya Allah. Sehingga sananya jin. Saya kepingin bawakan riwayatnya langsung. Mana ini ya, kawan? Sehingga sananya jin. Nah, ini dia. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna arsha iblis aral bahar. Iblis ya. sesungguhnya singgasana iblis itu di atas lautan. Di atas lautan ya. Fayab'athu sarayahu fayaftinunan nas. Dari situlah dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menfitnah umat manusia. Fa'a'zamuhum indahu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Maka yang paling agung kedudukan pasukan itu di sisi iblis ialah orang yang paling agung, yang paling besar fitnahnya kepada Bani Adam. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqulu ma sun'ata syai'a. Ada satu pasukannya datang mengatakan aku telah berbuat begini, begini, begini, begini. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhuma fayaqul. Kemudian datang lagi orang yang lain, pasukan yang lain, dia mengatakan ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bainam ru'atihi. Aku tidak membiarkan Bani Adam ini hingga dia menceraikan istrinya. Ganggu, goda, fitnah sampai dia menceraikan istrinya. Fayudnihi minhu. Maka iblis pun mendekatkan pasukan tadi kepada dia. Wayakul, dan mengatakan na'am. Apa ni'ma anta, ni'ma anta. Gitu. Sebaik-baik pasukan telah kamu adalah kamu. Gitu. Dipuji. Ini menunjukkan dengan jelas arsy iblis di mana ya, Fan? Di lautan. Nah, lautan sebelah mana ya, Fan? Laut utara, laut selatan, laut Jawa, laut. Yang penting di lautan ya, Fan. Itu secara umum. Sehingga harus memperbanyak doa kepada Allah ketika di lautan. Dan juga ini hadis menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya tindakan pasukan iblis yang paling dia sukai ialah kalau sampai mampu mengadu domba dan menceraikan rumah tangga seseorang. Suami menceraikan istrinya, istri minta cerai kepada suaminya. Itu yang paling disukai sama iblis. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sekarang Pak Budi, biar ngantuk Pak. Apakah mungkin jin itu keluar dari dunia ini? Keluar dari angkasa ini? Apakah dia mampu? Dunia ini kan apa namanya, bumi, kemudian langit gitu ya, kayak di ruang angkasa terbatas gitu ya. Apakah mampu seorang jin, sosok jin keluar dari angkasa ini, dari ruang yang ada ini, tahu-tahu ke dunia lain bukan alam dunia, atau misalkan dia ke ruang angkasa di langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Apakah dia mampu? Hah? Pak Budi? Jawabannya? Hah? Mampu. Mampu. Mampu, Pak ya? Kira-kira kemana lari dia, Pak? Kalau dia mampu, Pak, larinya kemana, Pak, kira-kira, Pak? Hah? Di atas langit yang ketujuh. Dan apakah dia mampu tembus langit kedua, langit yang ketiga? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Pak ya. Nah, jawabannya Pak Kafir, tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang disebutkan dalam Surah Ar-Rahman ayat yang ke-33 sampai 35. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Mereka tidak mampu ya, ikhwan. Barakallahu. Ini supaya terbuka otak saya ini. Ada yang mau tanyakan seputar dunia jin ini? Apa-apa? Hah? Oh iya, betul. Tadi mau tak angkat tadi, lupa lagi ya. Pertanyaannya adalah, apakah jin itu mati? Jawabannya barakallahu fikum, dirinci. Dirinci. Kalau yang dimaksud itu ialah iblis, abul jin, iblis bapaknya jin, maka dia tidak mati, ditunda kematiannya sampai hari kiamat. Itu yang disebutkan dalam sekian banyak ayat tentang masalah penundaan iblis pada kematiannya. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mudharin. Al-A'raf 14-15. Wahai Rabbku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah mengatakan, innaka minal mudharin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan kematiannya. Ini iblis. Barakallahu fikum. Adapun selain iblis, dari anak-anak keturunannya mereka mati. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, A'udhu bi'izzatika alladhi la ilaha illa anta alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Katanya Rasul, aku berlindung pada engkau dengan kemuliaanmu ya Allah, zat yang tidak ada sesembahan kecuali engkau ya Allah, zat yang enggak mati, sementara jin dan manusia itu mati. Pada kata-kata wal jinnu wal insu yamutun, jin dan manusia itu mati. Ini nas yang sangat sharih dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita ikhwan, yang namanya bangsa jin itu mati. Adapun iblis seorang diri, itu yang ditangguhkan kematiannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara argumentasi yang menunjukkan jin itu mati, tindakan Khalid ibn al-Walid ketika Fathu Mekah membunuh setan Uzza. Ya, barakallahu'alaikum. Dalam bentuk apa ya? Wanita tua, terurai rambutnya, telanjang, dihabisi sama Khalid. Barakallahu'alaikum. Mati dia. Juga riwayat tadi, seorang pemuda yang membunuh ular itu. Mati tularnya. Ternyata dia adalah jin. Mati ya, ya. Adapun terkait dengan masalah umurnya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu berapa umurnya mereka. Dari pengalaman-pengalaman meruqyah banyak orang terkena jin, dialog sama mereka, tamam, ketika ditanya umurnya, wallahu a'lam bishawab, apakah mereka benar? Itu mereka umurnya sangat panjang. Ratusan tahun ya, umur 75 tahun itu masih kanak-kanak, masih kanak-kanak ya, masih umur kalau kita ya belasan lah. Barakallahu ya, sudah mulai tua perubahan itu 300 tahun, 350 tahun, itu kata mereka, katanya mereka. Atau benar-benar ya, ketika dialog, interaksi dialog dengan jin, ketika merukyah seseorang yang kemasukan bangsa jin, panjang umurnya ya, yang jelas berkali lebih panjang umurnya daripada bangsa manusia. Tapi berapa sebenarnya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Saya mau tanya, tempat mana yang paling disukai oleh jin selain tempat-tempat kumuh, selain WC-WC, selain hamam-hamam? Hah? pasar ya. Allah musta'an. Pasar itu tempat cangkruannya jin. Itu bahasa Jawa itu begitu ya. Cangkruannya jin itu pasar ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu arba, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada salah seorang sahabatnya Salman, la takunanna in istata'ta awwala dakhil as-suq wala akhirahu, la takunanna in istata'ta awwala dakhil as-suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'raqatu syaitan wa biha turkazu rayatuhu atau yansibu rayatahu. Katanya Rasul, kalau kamu mampu, janganlah engkau orang pertama yang masuk ke dalam pasar, dan jangan pula sebagai orang yang terakhir kali keluar dari pasar, sebab di pasar itulah ma'raqatu syaitan, perang setan, dan di situ pula dipancangkan bendera setan. Barakallahu fikum. Di pasar ya. Bukan berarti enggak boleh belanja di pasar, bukan berarti kemudian enggak boleh jualan di pasar, tapi ingat, pasar itu tempatnya setan. Jangan suka berlama-lama di sana. Tamam, selesai hajat langsung balik, dan harus banyak-banyak bertawud kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Yang namanya pasar itu ya banyak ribut dan segala macamnya. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Apakah setan ini atau jin-jin ini memiliki hewan tunggangan? Jawabannya? Hah? Punya ya? Jawabannya punya. Dalam bentuk apa? Hah? Apa? Kuda. Ada kuda jin gitu ya. Yang ada keterangannya dawab. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arba, hadithul jin, hadith tentang kisah Rasul mendakwai jin. Jin-jin itu bertanya kepada Rasul terkait dengan bekalnya mereka. Maka Rasul mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaih. Yang artinya, untuk kalian bangsa jin, semua tulang yang disebut nama Allah padanya. Ya, ketika secara muslim makan tulang, entah tulang ayam atau tulang kambing, misalnya tulang hewan ya, dia macam basmalah ketika itu, maka teman-teman kamu dari bangsa jin mendapati tulang itu banyak dagingnya. Masya Allah. Yaqa'u fi aydikum lahma, kata Rasul. Nanti tulang itu akan ada di tangan kalian sebagai daging. Wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum. Dan semua kotoran-kotoran hewan itu menjadi makanan untuk dawabikum, hewan-hewan tunggangan kalian, wahai bangsa jin. Barakallahu fikum. Yang namanya dabah itu ya, kullu ma yadubu al-ard, hewan melata. Ya, kalau diterjemahkan dengan urufnya manusia, ya kuda, ya unta, ya himar, itu namanya dabah ya. Tapi Allah alam bagaimana bentuk hewan tunggang mereka, kita enggak ngerti. Yang jelas mereka punya kendaraan. Barakallahu fikum. Mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dulu unta, sekarang piring terbang. Barakallahu fikum. Nah. Saya mau tanya dulu. Ana mau tanya sama antum, sebelum tanya sama saya. Ana tanya dulu. Saya mau tanya dulu. Majelis mana yang paling disukai sama setan? Dalam majelis, pemajelis, majelis mana yang paling disukai sama setan? Hmm. disebutkan dalam riwayat ikhwan, datang dari beberapa sahabat dari beberapa jalan, bahwasanya majelis yang paling disukai sama syaitan ialah majelis antara terang kena sengatan matahari dan yang teduh, baina dhilli wasyamsi, tempat yang teduh dan tempat yang kena sinar matahari. Tadi saya kan pokoknya tadi saya gini-gini terus ini bahaya ini bahas jin. Tempatnya tempat jin malah membahayakan ya kan. Itu disebutkan dalam riwayat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anil julusi ilaiha atau bainahuma. Rasul melarang kita duduk antara yang kena terik matahari dan yang teduh tadi. Sehingga terik semuanya atau teduh semuanya. Nah, ya, alasannya tadi itu dikarenakan memang tempatnya jin. Wah, saya yang kalah rupanya nih. Tadi saya nantang antum, saya kalah. Apa? Iya. Oh, itu nanti. Nggak, saya bahas sekarang sengaja. Itu pembahasan yang kedua terkait dengan permusuhan bangsa jin kepada Bani Adam. Nanti, tenang aja. Monggo. Gimana, Pak? Itu sih rencana saya mau tak bahas interaksi dengan jin tadi. Itu yang berapa itu? Pembahasan yang ketiga nanti, interaksi manusia dengan jin. Tapi enggak apa-apa. Dahulukan aja ya. Nanti kelupaan saya. Apa hukumnya manusia menikah dengan jin atau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti laki-lakinya manusia, perempuannya jin. Atau perempuan jin, laki-lakinya manusia. Perempuannya manusia, laki-lakinya jin. Gitu ya. Ini pembahasan cukup panjang di kalangan para ulama. Al-Imam Asy-Syibli di sini membawakan bab ini cukup panjang dan menguraikan panjang lebar tinggi rendah tentang permasalahan pernikahan manusia dengan jin. Di sini barakallahu fikum ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama ikhwan fillah jazakumullah ialah terkait dengan masalah terjadi atau tidak. Dan yang kedua barakallahu fikum pembahasan syar'i atau tidak. Adapun yang pertama terkait dengan masalah nyata atau tidak nyata, jawabannya barakallahu fikum nyata. Terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Itu dimasukkan oleh Syekh Imam Asy-Syibli pada bab yang ke-30 dari kitabnya itu. Adapun syar'i atau tidak, itu khilaf panjang di kalangan para ulama. Tamam? Pendapat yang rajih barakallahu fikum, pendapat yang menyatakan tidak diperbolehkan dikarenakan banyak sekali kemadharatan yang ada. Terkait dengan hukum asal, enggak ada masalah. Tidak ada nas khusus yang melarang kita untuk menikah dengan jin. Sebab jin mukallaf sebagaimana kita. Paham ya? Itu secara argumentasi. Tetapi barakallahu fikum, dikarenakan terjadi sekian banyak kemadharatan, sekian banyak mafsadah, maka jumhur ulama menyatakan tidak diperbolehkan pernikahan manusia dengan jin. Bukan karena asal hukumnya, tapi dikarenakan kemadharatan yang timbul daripadanya. Tahu madharatnya? Di antaranya. Loh, nikah kok perzinahan. Apa sana? Ini bukan nikah. Ngambil. Enggak. Nah, ya. Itu diantaranya. Yang harus difahami barakallahu fikum, kemampuan bangsa jin untuk menjelma jadi seseorang terbatas. Dia tidak mungkin selama-lamanya menjelma jadi manusia. Sebab dia harus kembali kepada habitatnya. Ada batas waktu tertentu di mana dia harus kembali kepada dunianya. Dan itu yang tidak mungkin bagi manusia untuk menahan dia. Dalam keadaan jin yang lain mampu untuk menjelma dengan jelmaan yang serupa. Paham? Nah, itu misalkan ada jin menjelma di rumahnya antum. Jin perempuan, masya Allah, tidak ada di dunia ini yang seperti dia. Itu bahasa yang sudah mujmal, tapi masya Allah gitu ya. Dia ada duanya. Sekali kamu lihat langsung kepencet, ini semuanya. Susah kamu lupakan dia. Kamu tidak ingin jatuh pada perkara haram kan? Maka kamu ajak dia menikah. Pembahasan pertama ya kan walinya. Loh, gitu ya. Harus dari wali nasab. Kamu tahu dari mana yang nongol itu bapaknya dia sendiri. Ya apa ya? La nikaha illa biwali. Itu nas umum ya kan. Barakallahu fikum. Kamu tahu dari mana itu bapaknya dia. Kenapa enggak tahu ya kan? Perkara harus. Paham ya? Anggaplah ada. Barakallahu, anggaplah ya kawan, entah itu wali dia atau apalah, anggaplah terjadi. Tadi itu ya kawan, ketika dia harus kembali ke habitatnya, dia menghilang. Terus kamu ngapain? Nyuruh dia balik. Ternyata dia balik. Belum tentu yang balik itu ialah istri kamu yang pertama itu. Dikarenakan jin yang lain mampu menjelma seperti jelmaan yang pertama tadi. Paham ya? Dan yang terpenting antum harus paham ikhwan, yang namanya tujuan pernikahan itu ikhwan ialah waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Harus paham ya? Mawaddah warahmah itu tercapai ketika kita menikah dengan bangsa kita sendiri. Barakallah. Mudah insyaallah ya. Dan yang harus dipahami ya ikhwan, yang namanya muka atau wajah bentuk asal jin jelek. Tahu dalilnya? Ketika Allah Tabaraka Taala menjelaskan sebuah pohon di jahanam, pohon zakum. Apa kata Allah? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bayangkan, kayak kepala-kepala setan. Itu pengawalan sangat jelek. Itu aslinya jin. Nah, kalau kamu membaca ayat tadi, tergambar di hati kamu, di benak kamu, bentuk yang sangat jelek gitu. Di depan kamu kok, ayo ya. Maka tidak ada muncul yang namanya mawadda, warahma, sakina, ketenangan itu tidak ada. Jadi fahami? Dan masih banyak lagi. Kita baca risalah khusus ditulis oleh Asy-Syeikh Abu Nasr Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Ra'ah dengan judul Al-Burhan Fi Munakah Bainal Insi Wal Jan, tentang masalah hukum nikah dengan manusia, dengan jin. Dan itu belum membawakan segalanya argumentasi ikhwan yang ringkasnya belum mengatakan hukumnya haram dikarenakan terlalu banyak madarat-madaratnya. Barakallah. Paham ya? Masih banyak dari kalangan manusia-manusia, bangsa manusia yang bisa dijadikan sebagai istri. Ada apa kita harus mencari yang selain manusia? Allah musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Jadi jam 10.10 ya kan. Masyaallah. Atau jam 10.04 lumayan. Cukup. Apa lagi? Maksudnya? Rukunnya misalnya kalau di alamnya manusia itu hutan, di alamnya mereka terpaksa. Apakah? Wallahu a'lam. Satu hal yang saya lupa ya, belum sempat sampaikan. terkait dengan pembahasan masalah jin. Tadi kan dibahas termasuk perkara-perkara gaib ya. Untuk mengetahui seluk-beluk detailnya itu harus dengan dalil. Imma ayah wa imma hadis. Ketika ada ayat yang menerangkan, kita iman. Ada hadis yang menerangkan, kita iman. Ketika ada keterangan para ulama, kita iman. Ketika tidak ada, kita mengatakan wallahu a'lam bissawab. Ketika pembahasan masalah apakah jin itu menikah, dia ada yang tanya kepada kepada salah seorang imam, apakah jin itu menikah, apakah iblis, bukan jin, iblis itu menikah. Apa jawabannya? Tilka arusun lam ashadha. Dari mana? Wah, itu acara pengantin yang enggak saya saksikan itu. Enggak tahu saya. Allah mengatakan dalam ayatnya afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Kata-kata wa dzurriyyatahu itu menunjukkan dia punya anak sehingga dia berkeluarga. Alhamdulillah, bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Saya dipaham ya? Gimana? Tadi dia mau tanya lagi. Kerja mata. Tafsirnya? Iya, itu manusia. Yang tadi yang kedua itu manusia. Manusia mengerti kitab yang dikasih karomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah mas karomah itu minallah ya akhi. Kalau sudah minallah, enggak ada yang bisa mengalahkan. Ya, barakallahu fikum. Itu manusia. Itu diantara argumentasi dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan ahlul ilmi, keutamaan para ulama ya, bisa mengalahkan kekuatan jin ifrit. Barakallahu fikum, ilmunya itu. Barakallahu fikum. Ringkasnya itulah dunia jin kurang lebih sama dengan bangsa manusia. Cuma di sini ya, yang perlu kita bahas lebih rinci terkait dengan bagaimana permusuhan bangsa jin pada kita. Itulah perjuangan kita selama hidup dunia ini, ikhwan. Perseteruan abadi bangsa manusia dengan bangsa jin. Insyaallah kita akan bahas ba'da subuh nanti. Agar para subuh ya. Iya. Loh, wadih. Ya, Ustaz. Para subuh ya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Sebab naktafi launa subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.